Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Summa amma ba'd, fa ayyuhal ikhwah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. La ria'an wala sum'ah, bukan karena ria'an wala sum'ah, wala binai dunia, dan bukan karena untuk mencari dunia. Wala syuhratan, bukan karena untuk terkenal atau yang lainnya. Akan tetapi al-maksud ibadatullah wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi al-maksud di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala murni beribadah saja hanya untuknya dan mengikuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas inilah amalan yang paling berat, amalan yang paling berat dari sekian pekerjaan yang amat berat adalah ikhlas. Adalah ikhlas. Bagi orang-orang ikhlaslah akan merasakan beratnya ikhlas. Bagi orang-orang yang ria'an wa sum'ah, hal ini gampang bagi dia. Gampang bagi dia. Ikhwan barakallahu fikum. Daur kita ini insyaAllah akan membahas tentang tata cara memandikan mayit, kemudian akan diiringi juga dengan prakteknya. Dan ketahuilah bahwasanya memandikan mayit itu adalah fardhu kifayah bil ijma'. Para ulama menukilkan kesepakatan kayak Imam Nawawi dalam Sarah Muslim, begitu juga Ibnu Qudamah dalam kitab Muhni, begitu juga Imam Al-Qadhiyah rahimahullah, semuanya mereka menukilkan anna ghaslal janab ghaslal mayyit itu adalah fardhu kifayah. Dan apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah, perbedaan baina fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu kifayah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan bukan oleh Imam Al-Jizani rahimahullah dalam kitab Ma'alim Usul Indah Sunnah, yang namanya fardu kifayah adalah syarih melihat perbuatannya. Kalau perbuatannya udah dikerjakan, udah selesai. Kalau fardu ain, syari melihat kepada orang yang mengerjakannya. Maka kalau fardu ain setiap insan harus menjalankannya. Tapi kalau fardu kifayah, yang penting amalan itu sudah dikerjakan. Dan ingat, memandikan mayit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Oleh karena itu, mempelajari memandikan mayit ini, mempelajari memandikan mayit ini, bisa person-person orang ini mendapatkan dosa kalau di tempat itu tidak ada yang mengerjakannya. Dan bisa mempelajari, faruk mempelajari di dalam memandikan mayit ini, bisa masing-masing itu terkena hukum sunnah, hukum sunnah di saat di tempat itu tidak ada orang yang memandikan mayit di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini menunjukkan pentingnya mempelajari ini. Dan lihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Apakah mereka memandikan jenazah-jenazah mayit-mayit itu di atas sunnah ataukah di atas yang lainnya? Al-jawab, antum bisa menjawab sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita para thullabul ilm, para penuntut ilmu, hendaknya kita belajar, mempelajari bagaimana cara memandikan mayit di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas pemahaman para salafina saleh rahmatullah alaihim. Kemudian di dalam beberapa hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memandikan mayit, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Hasan kepada Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi, man ghassala mayyitan wa adda al-amana wa shatara uyubah ghufira lahu kawaladin ghufira lahu, maka dia akan diampuni kawaladin bu'ummu, sebagaimana ibunya telah melahirkannya. Barang siapa yang memandikan mayit dan dia telah menunaikan amanah-amanah yang ada padanya, dan dia menutupi aurat-auratnya, aib-aibnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dia seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Itulah keutamaan orang-orang yang memandikan mayit. Ya, memandikan mayit dengan dua syarat. Dia telah menunaikan amanah-amanah. Di antara amanah yang dia ketahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia praktekkan di situ. Dan yang kedua, dia harus menutupi aib-aibnya si mayit, cacat-cacat yang ada pada si mayit, dia tutupi. Maka orang ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia dilahirkan dalam, sebagaimana dia dilahirkan dari ibunya. Baca Pak, bersih dari dosa, bersih dari dosa. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, man ghassala musliman fakatama uyuba ghufira 40 maratan. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia tutupi aib-aibnya, cacat-cacat yang ada padanya, maka dia akan diampuni 40 kali. Diampuni oleh Allah 40 kali. Perhatikan di sini, lihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana mereka-mereka memandikan mayit sudah tidak di atas sunnah. Yang kedua, disebarkan aib-aibnya si mayit sehingga menjadi fadhihah, satu hal aib yang tersebar di mana-mana. Maklum, ini adalah hal yang terjadi di antara kita. Nah, kalau kita sebagai sang suami memandikan suaminya lah istrinya, istri memandikan suaminya atau memandikan orang tuanya, kalau kita yang memandikan kemudian ada cacat-cacat yang ada padanya, kemudian tersebar di antara masyarakat yang ada, siapa yang malu? Tentunya kita sendiri kan? Nah, tentunya kita sendiri. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk mempelajari tata cara memandikan sunnah di atas sunnah Rasul, memandikan mayit di atas sunnah sebagaimana yang telah dibimbing oleh para ulama rahmatullah alaihi. Nah, kita akan sebutkan poin-poinnya 1, 2, 3 dan seterusnya. biar nanti bisa dipahami insyaallah dan dimengerti. Cara yang pertama yang harus diperhatikan di sini, yang harus diperhatikan, qabla an naghsil al mayyit, sebelum kita memandikan si mayit, kita harus memilih ahlas salahi wal khibrah bil usul. Kita harus pilih orang yang baik dan orang yang memiliki pengalaman. Jadi sebelum jenazah yang ada ini, kita terpenting dulu siapa yang berhak memandikan dan siapakah yang harus dipilih sebagai mudinnya. Apakah semuanya orang ataukah bagaimana? Enggak. Yang kita pilih adalah ahlan salah wa ahlal khibrati bil ghusl. Orangnya ini baik, soleh, dan yang kedua memiliki pengalaman di dalam memandikan mayit di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi enggak bisa sembarang orang, enggak bisa sembarang orang mandikan ini dan itu, enggak bisa. Dan ini harus kita cari memang orang-orang yang baik. Kenapa kita cari orang yang baik? Kenapa kita cari orang-orang yang ahlus shalah wa ahlul khair? Kenapa? Biar tertutupi aib-aibnya si mayit. Bukan seperti mulut-mulutnya ember. Tahu mulut ember apa, Evan? Tahu enggak? Ngomong aja sedikit aib diceritakan. Bukan semisal itu. Kita harus benar-benar mencari orang-orang yang ala sholat dengan niatan bisa tertutupi aib-aib yang ada pada si mayit. Itu fungsinya. Kemudian yang kedua, karena apa ya Pak? Karena menutupi aib-aib yang ada, menutupi aib-aib yang ada, perkara yang masyru' disyariatkan, perkara yang masyru' disyariatkan. Walihada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatara musliman qatarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan-kesalahan pada seorang muslim, menutupi aib-aibnya pada seorang muslim di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi itu pada hari yang kiamat, kesalahan-kesalahan dia dan aib-aibnya dia. Dan ini adalah umum, baik untuk yang sudah hidup maupun sudah mati. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi kesalahan-kesalahannya seorang mukmin, saudara mukmin, dan menutupi aib-aibnya, menutupi aib-aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahan dia pada hari kiamat. Makanya kita pilih orang-orang yang ahlus shalah, orang-orang yang baik, enggak sembarang orang. Orang-orang yang alul khair. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat wa innahum qad afdau ila ma qaddam. Wahai orang-orang yang beriman, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela kepada orang-orang yang mati dengan kita membeberkan aib-aibnya, jasad-jasad yang ada padanya. Maka berarti kita mencela orang-orang yang mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddam, maka sesungguhnya mereka sudah lewat, sudah menghadap kepada Allah. Tinggal mereka mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita bongkar? Ngapain kita bongkar lagi? Kemudian kita sebutkan kejelekan kalian. La illa limaslahatin rajihah, kecuali maslahatnya itu rajihah. Hukum asal kalau udah mati enggak usah disinggung. Hukum mat orang mati enggak usah disebutkan kesalahan-kesalahannya. Enggak usah disebutkan aib-aibnya. Kecuali kalau ada masalah. Kecuali ada fulan telah mencuri, fulan telah berzina. Sudah mati ngapain kamu sebutkan dia telah mencuri, telah berzina? Isyada. Walihada yaqulu Sa'd rahimahullah, hukumnya haram. Mengungkit, membuka aib-aib yang ada padanya, kesalahan-kesalahan yang ada padanya, dia mencuri, dia begini-begini. Qad afdau ila ma qaddam, mereka sudah pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal mereka bermunah tinggal muhasabah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pilih orang-orang yang ahlus shalah. Paham ini Pak ya? Harus kita pilih orang ahlus shalah. Enggak sembarang orang kita harus pilih, harus kita ahlus shalah, benar-benar orang itu ahlus shalah. Kemudian seterusnya, kenapa kita pilih orang-orang yang punya pengalaman? Maksud pengalaman, ayat pengalaman di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab supaya apa? Supaya orang mati ini terawat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang mati ini terawat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapain orang tidak mengerti sunnah disuruh matikan? Tentunya kan ada bid'ahnya, ada khurafatnya, ada semuanya hebat. Kalau mereka tidak ada ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memandikan putrinya Zainab kepada siapa? Ummu Athiyah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummu Athiyah untuk memandikan putrinya Zainab? Li'anna Ummu Athiyah, karena Ummu Athiyah ghassalatun, yaitu mudinnya para wanita yang sahabat Nabi untuk memandikan mayit-mayit yang para sahabiah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak sembarang orang disuruh memandikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummu Athiyah karena Ummu Athiyah itu ghassalah, suka memandikan mudinnya yang biasa memandikan mayit di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan yang pertama. Kenapa kita enggak sembarang milih untuk mandikan dak, wala mandikan dak sembarang orang tidak bisa. Ini harus kita perhatikan poin pertama. Paham Pak ya? Jelasin insyaallah Pak ya. Yang belum jelas sama Pak ya. Baik. Yang kedua, setelah kita pilih orang-orang ahlus shalah, orang-orang yang baik dan orang-orang yang berpengalaman, kita ketika memandikan si mayit, nanti ana ringkas Pak insyaallah 1, 2, 3 ana ringkas. Yang kedua, setelah itu kita bikin penutup Pak. Ketika kita memandikan si mayit ya, kita bikin tabir. Kita bikin ketika kita memandikan si mayit, kita bikin tabir. Dan yang paling bagus, si mayit itu dimandikan di dalam rumah, tertutup, lebih astar, lebih tertutup. Begitulah penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Yustahabbu satrul mayyit wa ayyubsala fi baitin in amkana. Disunahkan menutupi si mayit ketika dimandikan. Makanya dibikin tabir kan? Kalau ada. Kalau lebih bisa lagi hendaknya dia dimandikan di dalam rumah. Kenapa kok dimandikan dalam rumah? Li'annahu astar, lebih menutupi auratnya. Lebih menutupi auratnya. Kalau andai kata enggak memungkinkan di dalam rumah, maka boleh di luar rumah, tapi Pak harus tertutup. Bahkan Ibnu Qudamah menjelaskan kalau bisa bagian atas antara mayit dengan langit tertutup juga. Bagian antara dia dengan langit tertutup juga. Jadi tertutup ya rumah. Kalau enggak bisa dalam ya, kalau enggak bisa di dalam rumah, di luar enggak apa-apa. Tapi hendaknya ada antara si mayit dengan langit itu tertutup. Apalagi samping-sampingnya ya, harus tertutup. Sampai-sampai Imam Ibnu Sirin rahimallahu taala, menyunahkan memandikan mayit itu di tempat yang gelap. Kenapa Pak? Kenapa tempat yang gelap? Kenapa? Biar enggak kelihatan aib-aibnya. Biar enggak kelihatan cacat-cacat yang ada di tempat yang gelap. Nah, gimana cara nanti? Gampang kayak gitu. Ya pokoknya enggak terlalu terang sampai semisal itu. Ini semuanya dijalankan dalam rangka untuk menjaga aib-aib yang ada pada si mayit. Cacat-cacat yang ada pada si mayit. Ya. apa-apa yang tidak disukai si mayat tidak terlihatkan, tidak nampak. Begitu. Ini poin yang pertama. Sampai-sampai Imam Al-Dhahhak berwasiat kepada saudaranya, berwasiat kepada saudaranya, jikalau aku mati, jadikanlah antara saya dengan langit itu ada tabirnya, itu ada tabir, tabirnya. Semuanya dikatakan semisal itu, dibikin yang semisal itu supaya terjaga auratnya, Pak. Supaya terjaga auratnya dan supaya terjaga aib-aibnya. Bukan kayak di sekitar kita gitu kan, pokoknya plong-plongan lah begitu kan. Ya, plong-plongan, Pak. Tabirnya enggak terlalu enggak terlalu rapat, terbuka dan seterusnya. Allah Ta'ala. Seterusnya setelah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah juga, yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan pemandian mayat ini, tidak semuanya orang bisa masuk. Dibolehkan masuk hanya orang-orang yang berkepentingan tok. Hanya orang berkepentingan tok. Enggak boleh lebih daripada itu. Kalau ada kata cukup satu orang, satu orang. Kalau ada kata cukup dua orang, dua orang. Kalau ada kata cukup tiga orang, tiga orang. Yang penting, yang udah cukup. Sudah semuanya orang masuk, ditonton kayak televisi. Nah, ditonton, apa namanya, memandikan mayat ditonton oleh orang-orang yang ada. Bagi mukhalam itu syariah menjadi syarat. Maka ini ditonton, ini bukan barang tontonan kayak gini. Paham ini bukan barang tontonan yang harus ditonton gini, harus urut-urutannya itu kan. Tak bisa misalnya ini. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian seterusnya, mahuwa sabab, kenapa sih kok harus tertutup, kemudian yang memandikan gak boleh semuanya orang memandikan dan gak boleh semuanya orang nonton isyada, kenapa semisal ini? Itu semuanya adalah dalam rangka menjaga auratnya si mayit. Semuanya itu dijalankan dan diperhatikan dalam rangka menjaga auratnya si mayit. Dalam rangka menjaga auratnya si mayit. Kadang-kadang si mayit gak mau terlihat kan, bagian tubuh gak mau terlihat. Ketika dia hidup, dia gak mau terlihat, malunya pol, gak mau terlihat. Kemudian terlihat oleh orang-orang yang ada. Faya ayuhna, perhatikan istri-istri kita, ada anak-anak kita perempuan yang tertutup aurat semuanya, kemudian ketika dimandikan dilihat oleh orang banyak, Allah Ta'ala. Ya kan? Ngapain ketika hidup ditutupi sana sini, ketika dimandikan dibuka biar banyak orang yang menontonnya, laki-laki menonton, ini menonton semuanya, Allah Ta'ala. Berarti kan ini tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang bapak, bagaimana kondisi anaknya ketika di akhir hayatnya, ini bagaimana kondisinya, apakah begitu kan aja semuanya bisa melihat. Nah ini loh. Jadi kenapa semuanya itu dijalankan itu semuanya dalam rangka menutupi aurat, aurat si mayat tadi. Kadang-kadang sempat gak suka. Dia dulunya malu kalau ini kelihatan. Kalau ada penyakit yang ada dalam tubuhnya, dia perhatikan, dia gak mau. Dia tutupi semuanya kan. Ternyata ketika memandikan, terbuka semuanya. Lainil ikhwanana barakallahu fikum. Hal-hal yang tidak diperkenankan. Makanya, li'annau rubbama kana bil mayiti aibun yaktumu. Kadang-kadang si mayat itu ada hal yang dia selalu simpan. Dia gak suka kalau dilihat oleh orang. Tapi ternyata ketika dimandikan, terlihat semuanya, Allah Ta'ala. Maka ini kan gak enak kan begitu kan. Nah, itulah yang harus difahami. Itu yang harus difahami. Udah Pak ya, jelas ini? Jelas. Jadi kalau sudah kita bikin apa? Melup, apa namanya? Putaran yang menutupi si mayat, sudah jelas, aman. Nah, kemudian Pak yang kita perhatikan juga, setelah itu kita sebutkan istahabbu ayyusalal mayyit ala saririn. Ibnu Qudamah menyunahkan si mayit itu dimandikan di atas ranjang. Jadi kita bikin ranjang, Pak. Jadi kita bikin ya bayang, ya tahu bayang itu apa? Ranjang lah. Mayat nanti diletakkan di atas itu. Ini Ibnu Qudamah menyunahkan yud apa namanya alat sarir di atas ranjang. Hari nanti kalau kita sudah mau bawa mayat ini, kita siapkan dulu pak ranjangnya. Ya, kita siapkan dulu ranjang untuk mandikan mayat. Kita siapkan di situ. Kemudian yutrafu alaihi mutawajjihan ila kiblah. Kita letakkan di situ dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Maksud menghadap ke arah kiblat, maksud daripada menghadap ke arah kiblat adalah ini kiblat. Kita munculkan ke arah sana. Mana ini? Utara sama selatan. Mana mutawajjihan ila kiblah, seakan-akan dari timur ke barat kan? Kan menghadapkan ke arah kiblat. Tapi kita baca fatwa Ibnu Bas rahimahullah taala lebih jeli, lebih jelas menjelaskannya. Qal, kata beliau, kal mayit yang ada pada lahat. Lah posisi mayit ketika di lahat bagaimana posisinya? Timur dan selatan dan utara. Maka posisi mayit nanti diletakkan menghadap ke sana, Pak. Jadi ranjangnya diletakkan di sana, ya kan? Kemudian mayit diletakkan di atas itu. Diletakkan di atas itu. Jelas ini. Nah, kemudian seterusnya, kalau memang mel memandikan itu sendirian, munhadiran nahwa rijlai, maka posisi bagian kepala itu lebih tinggi daripada posisi bagian kaki. Paham ini? Jadi ketika meletakkan mayat di atas ranjang ini, posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki. Jelas? Jelas, Pak? Ini kalau sendirian. Gimana caranya? Ya udah gampang. Ima dikasih bantal supaya lebih tinggi. Kalau itu sendirian. Tapi kalau anta atau kalau kita pakai manusia, boleh. Dan ini kaya-kaya, gak ada dalilnya, tapi yang penting gampang. Ambil 3 orang. Satu bagian kepala, satu bagian tengah, satu bagian kaki. Ya Pak ya? Mayat diletakkan di pangkuan mereka-mereka ini. Nah, jadi ketika mayat kita mau angkat ini, kita harus siapkan orang-orang ini yang ada pada bagian bawah, bagian kaki, bagian tengah, dan bagian kepala. Jelas? Setelah mayat kita angkat, dan kita letakkan posisinya di atas pangkuan mereka ini. Jelas Pak ya? Jelas ini? Nah, ingat ya? Ingat. Penjelasan kenapa kok di atas ranjang ini yang dijelaskan Imam Ibnu Qudamah. Paham ini? Kenapa kok diletakkan lebih tinggi daripada kaki? Ini juga penjelasan Ibnu Qudamah. Nah, di antara sebab yang ada kenapa diletakkan lebih tinggi ketika memandikan, menyiram itu jangan ngenai ya Pak. Ngenai mulutnya dan hidungnya. Itu diantara hikmah. Kenapa kepalanya kok lebih tinggi daripada kakinya? Sebab ketika kita menyiram air, kalau bagian kepala itu lebih ke bawah, tentu masuk ke mana? Ke hidung kan? Masuk ke hidung dan masuk ke mulutnya. Ini mayit dah, butuh dihormati kah? Sebagaimana orang hidup butuh dihormati. Saat insya Allah penjelasan dalilnya. Jadi makanya diangkat lebih tinggi daripada bagian kakinya. Dan ketika menyiramkan air itu lebih gampang dan tidak mengenai kepada bagian-bagian masuk dalam tubuhnya itu. Jelas insya Allah ya? Ini dipahami. Sudah jelas? Sudah jelas semua ya? Jadi ingat tadi cara yang kedua ketika tadi apa? Kita letakkan di atas ranjang ya. Kemudian bagian kepala lebih tinggi daripada bagian apa? Kaki. Jelas? Gimana cara lebih tinggi? Kalau atas sendirian, ya gampang. Kasih bantal lah kan? Kasih bantal yang penting dia lebih tinggi daripada kakinya. Lebih tinggi daripada kakinya. Jelas ini insya Allah? Paham Pak ya? Baik, terusnya. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah taala poin selanjutnya, yustahab ayyakuna biqurbihi majmar fihi buhurun. Kita siapkan di pinggirnya apa ini? Di pinggir tempat memandikan mayit ini kita bikin majmar, tempat pengharum. kalau zaman dahulu apa pengharumnya? Pakai dupa. Kalau kita dupa kan dukun tuh Pak ya. Kalau dulu pengharumnya itu adalah dupa. Jadi kita letakkan di situ tempat apa pengharum. Ya, tempat pengharuman di situ ada dupanya. Ini asal dulu Pak ya. Kenapa? Balikan alasnya kenapa? Karena nanti ketika memandikan itu kita pasti mengeluarkan apa? Kotoran-kotoran yang ada pada badan biar enggak bau. Biar tidak bau. Itu alasannya. Kenapa kok dibikin tempat pengharuman di situ? Supaya ketika dikeluarkan kotoran-kotoran si mayat itu enggak bau. Makanya dibikin apa? Majmar, tempat pengharuman. Itu penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Biar tidak ada bau yang tidak enak dari si mayat ketika dimandikan itu. Jelas ya? Ini harus kita siapkan dulu. Kita harus kita siapkan ini, ya. Kita siapkan ini. Kalau enggak ada pakai apa, Pak? Semprotan minyak wangi lah, misalnya lampal yang penting intinya supaya ruangan itu tidak bau, biar wangi. Sudah. Setelah itu kemudian selanjutnya wa yuzradal mayyitu min thiyabiha. Kemudian kita lepas pakaian si mayit. Kita lepas pakaian si mayit. Ingat Pak, cara melepas pakaian si mayit enggak boleh kasar-kasar. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Karena kasrul mayit kasrul hayy. Memecah tulangnya mayit sama aja dengan memecah tulangnya orang yang hidup. Hukumnya potong. Sebagaimana ketika dia hidup kita hormati, enggak boleh kita sakiti. Begitu juga Pak, ketika dia mati, enggak boleh kita melepas bajunya kayak apa dengan lidah. Kita harus lepas dengan lemah lembut. Itu kita lepas. Dan sulit Pak kalau melepas Pak, kalau enggak bisa digunting. Karena kaku Pak, melepas sulit. Kalau pokoknya dilepas dulu, kalau bisa dilepas dengan lemah lembut. Kalau enggak bisa digunting. Yang penting terlepas bajunya. Yang penting terlepas bajunya. Yang penting terlepas bajunya. Jelas ini? Yang penting terlepas bajunya. Yang penting terlepas bajunya. Ini kita lepas. Kemudian ketika kita lepas, bukan kita biarkan telanjang begitu aja, enggak. Wa yudha'u 'ala aurati syai'. Kita letakkan sesuatu yang bisa menutupi auratnya. Kita lepas semuanya, bajunya kan? Kemudian kita letakkan sesuatu itu, yaitu apa? Sarung atau semisalnya menutupi auratnya. Jadi bukan telanjang begitu aja, enggak. Auratnya butuh ditutupi. Ya, butuh ditutupi. Kecuali Allah, suami istri kau popo, suami istri kau popo. Selain itu enggak bisa. Ya, baik. Kemudian seterusnya, dipahami di sini. Kenapa kok harus kita tutupi auratnya? Kenapa harus kita tutupi auratnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzurul muslim la yanzurur rajul ila auratur rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Enggak boleh seseorang laki-laki itu melihat auratnya laki-laki. Dan enggak boleh seorang wanita melihat auratnya wanita. Enggak boleh. Nah kan sama laki-lakinya aja kok enggak bisa Pak, meskipun kok laki-laki enggak bisa. Harus kita tutup auratnya. Sudah jelas? Nah, hadirlah jadi hanya jelas. Enggak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki. Dan enggak boleh seorang wanita melihat auratnya wanita. Enggak boleh. Meskipun foto laki-laki ini loh. Dan sama perempuannya. Sudah. Tanda yang kedua. Dan batasan aurat laki-laki sampai apa? Sekarang yang mana batasan aurat laki-laki? Al-khilaf di antara para ulama. Dan keterangan kita bukanlah khilaf ini kan Pak ya. Anak sebutkan di kitab Surut Usolah yang anak itu judul Jadul Masjid, bekal orang yang berjalan di marifati Surut Usolah. Itu kitab judul ini tulisan anak. Anak sebutkan masalah ini dengan panjang lebar. khulasanya, khulasanya bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina surrati wa rukbah auratun, antara pusar dan rutut itu adalah aurat. Ini untuk laki-laki harus ditutupi, antara pusar dan lutut itu adalah aurat dan ini harus ditutupi. Nah ini itu aurat laki-laki. Jelas, aurat laki-laki harus ditutupi. Nah ini jadi anta ambil kain yang bisa menutupi antara pusar dan lutut. Tanda yang kedua, pengarang kitab Tanamul Minna menjelaskan bahwasanya kain ini enggak boleh kain tipis, sehingga ketika disiram dengan air nampaklah auratnya, nampaklah auratnya. Jangan pakai yang tipis, pakailah yang tebal, sehingga ketika terkena air itu auratnya si laki-laki itu enggak nampak, enggak nampak. Makanya butuh yang sakinah, yang tebal, sehingga tidak nampak. Ini harus diperhatikan di sini, ikhwan. Lihat orang-orang yang memandikan mayat, ya Allah, gampangnya pol terbuka auratnya, kemudian pakai yang tipis lagi sehingga ketika disiram nampaklah aurat itu. Kita lu mikir dah, kita lu ketika hidup kita berusaha bagaimana enggak nampak aurat kita kan? Namun kita gak mati loh, nampak semua orang yang minta melihat itu nampak. Isilah malu lah, masa kita gak malu? Makanya kita perhatikan di sini. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala sabataan berwasiat, asmalah yang memandikan, istrinya lah yang memandikan si mayit, memandikan beliau. Gak semuanya orang memandikan. Beliau berwasiat istrinya lah yang memandikan dia. Karena makanan biar auratnya tidak nampak. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala juga berwasiat supaya istrinya lah yang memandikan dia. Supaya istrinya lah yang memandikan dia. Biar enggak nampak aurat-aurat yang ada nanti. Biar tertutup rapat enak kan gitu. Terus saya ini jelas. Kemudian seterusnya. Dalilnya mana kalau si mayit itu harus dilepas paginya? Dalilnya mana kalau andai kata si mayit itu harus dilepas bajunya? Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat, para sahabat bingung. Lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ketika mereka mau memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, hal nujarridu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabi kama nujarridu mautana. Apakah kita harus tanggalkan bajunya ini, kita lepas bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melepas baju-baju orang-orang mati di antara kita? Menunjukkan bahwa tanah ya boleh berkudama, sehukum asal ketika memandikan mayat dilepas bajunya. Cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasul, mereka bingung, apakah kita harus lepas bajunya Rasul ini sebagaimana kita melepas mayat-mayat di antara kita, kita lepas begitu aja atau bagaimana? Nah, menunjukkan apa? Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lepas bajunya. Kita lepas bajunya. Jelas saya, kita lepas bajunya. Kita lepas bajunya. Kita lepas bajunya. Tapi ingat, setelah kita lepas, kita harus ada sesuatu yang menutupi antara apa? Pusar dan lututnya. Nah, untuk wanita gimana? Aurat wanita dengan wanita bagaimana? Ini khilaf panjang di antara para ulama. Anak sebutkan khulatsah ringkasnya aja ya. Ada yang mengatakan bahwasanya aurat laki, aurat perempuan dengan perempuan yang lainnya itu seperti laki-laki, pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Ada yang mengatakan aurat perempuan dengan perempuan itu adalah mawazi'ul wudu, tempat-tempat wudu. Ya, tempat-tempat wudu. Sudah? Dan ini yang dikuatkan oleh putrinya Syekh Mubil Ummu Abdillah dalam kitab Nasihat Dirinya. Pendapat yang nomor tiga, aurat wanita dengan wanita yang lain itu adalah apa-apa yang biasa terbuka di dalam rumahnya. Apa-apa yang terbuka, biasa terbuka kayak apa? Lehernya, bagian dadanya sedikit, kemudian bagian apa? Bawahnya. Ini yang biasa terbuka. Jelas ya? Jelas. Jadi khulasanya ini tiga pendapat. Yang paling mendekati, yang paling mendekati adalah dua. Imma mawadi'ul wudu, tempat-tempat wudu, wa imma yang biasa terpakai, yang biasa nampak dalam rumah. Jadi untuk wanita enggak bisa kayak laki-laki ya sifatnya. Hendaknya ditutup sebagaimana dia tertutup ketika di dalam rumahnya. Jelas? Jadi nanti tertutup ya bagian ini, bagian apa? Dada sampai ke bagian apa? Kaki. Atau tengah-tengah kaki lah kan, itu tertutup. Nah, itu untuk wanita. Jadi ditanggalkan bajunya, tapi harus ada penutup. Harus ada penutup. Harus ada penutup. Baiklah, itu aurat-auratnya. Itu kalau untuk wanita. Kalau untuk laki-laki semisal ini tadi. Ya, jelas ini insyaallah. Kalau jelas. Sudah ya, jelas ya. Yang nanti ditanya nanti ini. Ya, yang nanti ditanya nanti. Ah, jangan dulu, Pak. Banyak nanti lho, Pak. Ya. Jelas ini insyaallah. Jelas ya. Kemudian selanjutnya, ketika anak kecil yang masih belum balik, anak kecil ini sekarang, apakah juga ditutupi auratnya ataukah tidak? Anak kecil yang belum balik, apakah ditutupi auratnya ataukah tidak? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Abi Daud an Ahmad, Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, as-sabiyu yustaru kama yustaru kali. Imam Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wahai Imam Ahmad, apakah anak kecil yang belum balik ditutupi auratnya sebagaimana ditutupinya orang-orang yang besar? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ayu saya yustaru minu, ada apa dia ditutupi? Tak usah ditutupi. Enggak usah ditutupi. Ah, ini jawabannya Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia belum apa? Belum balik, masih kecil. Bahkan tidak hanya semisal itu, walaisat auratu bi aurah wa yaghsiluhu an-nisa. Bahwasanya itu bukan aurat dan bahkan boleh yang memandikan adalah perempuan. Kalau anak kecil, kalau kecil apa-apa enggak boleh. Ini kalau anak kecil boleh. Kalau anak kecil boleh. Bahkan yang memandikan perempuan itu boleh. Bahkan yang memandikan perempuan itu adalah boleh. Ini hukum asal. Limada? Karena dia masih belum balik. Karena dia masih belum masih kecil sehingga diperbolehkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jelas insyaallah ini jelas. Sudah, untuk anak kecil ada rukhsah. Untuk anak kecil ada rukhsah sebagaimana penjelasan Imam Ahmad rahimahullah yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni rahmatullah alaih. Sudah jelas ini insyaallah. Sudah jelas? Baik. Selanjutnya, kalau udah jelas keterangan tadi, kita akan selanjutnya setelah kita lepas baju si mayit, kemudian kita letakkan sesuatu yang menutupi auratnya, tadi kan nih, untuk wanita yang memiliki gelungan dilepas, untuk wanita yang rambutnya itu digelung maksud saya pak, digelung gua maksud saya. Ada sanggulnya, itu dilepas. Ya, itu dilepas. Untuk dijarno lagi, dilepas. Nah, kenapa? Karena ini li hadis Ummi Atiyah. Karena hadis Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala Ibnu Bukhari, bahwasanya rambutnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naqalna huma ghasalna, kita lepas bajunya itu, gelungannya itu, kemudian kita mandikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagi wanita yang memiliki gelungan yang ada itu dilepas. Dilepas, setelah kita lepas bajunya, bagi wanita kita lepas itu. Dan andai kata laki-laki dia yang rambutnya panjangnya pol anak-anak muda itu kan ya, itu juga dilepas. Karena bukan no, hukum asli wanita memang rambutnya panjang. Sama laki-laki yang ngeyel itu aja, yang ngowot, laki-laki yang ngowot itu, sehingga rambutnya apa? Gudu ini pol sehingga di apa kan, dibikin gelungan yang lainnya, ini kita lepas ketika kita mandikan di dia, ketika kita mandikan di dia. Berdasarkan ini Pak ya, setelah kita lepas kita memakai secari kain di tangan kita atau kaos tangan ini Pak. Kita di dalam memandikan mayit setelah kita jalankan semuanya tadi ya kan, kita pakai apa ini, kaos tangan. Kalau ada, kalau tidak mungkin guna kaos tangan Pak, dibulatkan dengan apa, dengan kain tangannya, diputar-putarkan di tangannya dengan kain. Sekarang menyesal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pakai kaos tangan. Loh, kenapa pakai kaos tangan itu ono opo? Ada apa? Kenapa kok pakai kaos tangan itu ada apa? Kenapa enggak cukup dengan tangan saja? Perhatikan di sini. Sebab di saat kita nanti memandikan mayit, itu akan kita sentuh auratnya si mayit. Jelas toh? Ya enggak? Gosok kan nanti kan? Bagian paha digosok-gosok, kemudian bagian pantatnya digosok-gosok. Wong melihat saja enggak boleh, apalagi mai menyentuh hakada kalam mulkuda marahimahullah. Wong melihat auratnya si mayit aja enggak boleh, apalagi menyentuh. Makanya dianjurkan untuk memakai apa? Kaos tangan. Sebab nanti ketika memandikan si mayit itu akan menyentuh aurat-aurat yang ada. Dalam masalah membersihkannya, biar enggak bersentuhan kulit dengan kulit, maka dianjurkan pakai apa? Kaos tangan. Dan ini dikatakan oleh Syekh Nuzaimin, Syekh Bahkam, Syekh bin Bah, dan juga yang lainnya menganjurkan yang semisal ini. Kenapa ya kawan? Supaya tidak bersentuhan antara kulit dengan kulit yang lainnya dalam bab ketika itu adalah auratnya. Jelas ini faedah yang kedua dekat insyaallah. Nanti ketika kita menekan perutnya si mayit, nanti saat itu Allah menekan perutnya si mayit, yang keluar apa? Nasi atau kotoran? Atau mas? Yang keluar mas ya? Kotoran keluar. Sehingga kalau keluar, gimana tugas membersihkannya? Pakai tangan mau? Kalau muka bobo. Dalam rangka untuk menjaga kebersihan, maka kita memakai tangan. Biar ketika keluar kotoran dari perut itu, maka yang membersihkannya itu tangan. Tapi kan ada penghalang yang keluar kalau tangan itu. Jelas ini. Dan semisal ini, kalau bisa pakai apa? Kalau tangan yang karet, jangan yang apa? Kain tambah top ambuni kayak minyak wangi. Ya, kalau pakai kain pol, enak ya pol. Ya, enak ya pol. Jadi pakai yang karet, biar lebih mudah dibersihkan. Biar lebih mudah dibersihkan. Sudah, kami insyaallah ya. Jelas, ini dua hal yang harus kita pahami. Sudah jelas ini insyaallah. Apa tadi dua PR tadi, Pak? Apa tadi Pak? Kenapa kaos tangan? Biar enggak bau. Yang kedua, iya itu mereka menunjukkan biar enggak menyentuh auratnya, biar enggak menyentuh auratnya langsung itu loh Pak, biar enggak menyentuh auratnya langsung itu harus dimasukkan. Sudah jelas ini. Kalau sudah siap, mayit masih apa di pangkuan apa orang-orang tadi. Langkah yang pertama yang kita jalankan dalam rangka ini, yadahu ala batnihi yasiru wa asran rafiqa. Kemudian dia jalankan tangannya ke perutnya. Tangannya menekan ke perutnya. Ya, menekan ke perutnya dengan asran rafiqa, penekanan yang lembut. Nah, ini jadi setelah kita pakai kosong tadi, kita langsung menekan bagian perutnya. Tapi menekan perutnya dok, hantar pak, maksud kambing dong. Pelan-pelan, cara menekani pelan-pelan. Ojo geger, santai. Fungsinya apa ini? Ya ini penjelasan ilmu ulama pak. Fungsinya apa? Kenapa kita tekan dan kenapa kok pelan-pelan fungsinya? Biar keluar najis yang ada di dalam perutnya. Ya kan? Kotoran baul, kencing, gaib, kotorannya manusia keluar semuanya. Itu cara. Setiap keluar ini kotoran, ini segera disusurkan air yang banyak. Keluar, seret, itu kan keluar itu. Nanti langsung dibersihkan dengan air. Gelontor dengan air. Bocong tengah kan gelontor dengan air. Banyak air itu. Nanti terus lagi. Pelan lagi. Terus dikira-kira anggap cukup. Enggak ada dalil berapa kali ratus sono. Yang penting dianggap cukup. Yang penting dianggap cukup. Ya. Loh. Apa dalilnya? Kalau secara dalil enggak ada, Pak. Secara dalil enggak ada. Kita ketahui kan enggak ada. Cuma ini penjelasan para ulama, kenapa kok disyariatkan? Tapi ini, Pak. Kenapa kok disyariatkan? Sebab kalau tidak semisal ini, setelah dikafani kotor gimana? Jelaskan? Nanti setelah diwudui keluar bagaimana? Nanti kan batal wudunya kan? Makanya kuncinya. Jadi meskipun secara dalil benarnya enggak ada, cuma penjelasan para ulama dan ini dikeluarkan oleh ulama mutakhir kasih berusaha yang lainnya itu makanya. Jadi kenapa kita dorong kita keluarkan dulu supaya satu ketika diwudui enggak keluar lagi sehingga batal. Alasan yang kedua, ketika nanti dikeluarkan, kalau enggak dikeluarkan ketika dikafani gimana? Ya kan? Lah kantek kafan piro nanti? Entah kapan berapa nanti itu, makanya biar enggak anu semuanya itu, makanya dikeluarkan dulu. Ingat ya, itu dua faedah. Faedah pertama adalah apa? Kalau nanti diwudui, biar enggak wudui lagi. Yang kedua apa? Supaya ketika dikafani, maka apa tidak membatalkan apa? Tidak mengkotori kafan. Kafannya itu dua alasan. Yang menjadikan apa namanya didorongnya tadi. Sudah jelas insyaallah Pak ya. Jadi ingat tadi nggak boleh apa? Nggak boleh nggak. Tapi ingat ya, nggak boleh keras-keras loh ya. Ini makhluk ini keras-keras dibilang. Ini makhluk ini ya, nggak boleh keras. Keras-keras, ini makhluk soalnya. Terus dikecualikan kalau si mayit itu hamil perempuan. Oh jadi dorong pak, metu anak yang kupi. Ini kecuali wanita itu hamil. Sebab dengan kita dorong, yu'zil walada menyakiti anaknya. Yu'zil walada menyakiti anaknya. Kalau kita fiksi kita dorong ini, repot nanti anaknya. Datang hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang dikecualikannya ini. Dikecualikan kecuali kalau dia itu hamil, maka tidak boleh didorong. Ini ada hadisnya dari Ummi Sulaimin radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tuwfiyat imra'atun فَأَرَادُ غَسْلَهَا فَلْيَبْدَأْ بِبَطْنِهَا وَلْيَمْسَحْ نَفْحًا رَقِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلًا فَإِنْ كَانَتْ حُبْلًا فَلَا يُحَرِّقُهَا. idza tuwfiyatil mar'atu, apabila wanita itu mati wafat, fa aradu ghaslaha, lalu mereka ingin memandikan wanita yang hamil tadi, fal yabda bi batniha, dahulukan perutnya, fal yamsah mat'al radika, maka usaplah, doronglah dengan dorongan yang halus, illam takun khubla, kalau dia enggak hamil, kan? Kalau dia hamil, fala yuhariquha, jangan didorong, jangan digerak-gerakkan, karena itu menyakiti si anak. Jelasnya harisnya, cuma saya hajda lemah, Pak. Kalau saya enak, ada lain ilmu Nabi Sulem dan rawi ini lemah. Tapi meskipun hadis ini lemah, karena ada lain ilmu Nabi Sulem, seorang rawi yang lemah, tetap diamalkan. Kenapa kok diamalkan? Sebab ini ada masalah untuk si anak. Ada masalah untuk anak. Kalau ada kata antar tekan, anaknya disakitkan, bahkan mati. Iya Pak, mati kok doai. Itu betul malam buat itu. Dan ditambah lagi dia khawatir, kalau dia keluar anaknya gimana? Tambah rumit urusannya. Makanya tidak ditekan. Kalau anda kata dia itu apa? Dia itu hamil. Nah, ya, terusnya Mbak, yang lupa juga, ketika kita menekan perutnya ini, dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, itu diangkat Pak, bagian kepala diangkat dikit. Ketika menekan ini, menekan apa ini? Menekan apa? Perut si mayit, hendaknya bagian kepala diangkat sedikit, diangkat sambil didorong. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah, wa yajlisu ijlasan rafiqa, dan didudukan dengan duduk yang lemah lembut, malah bentuknya agak lembut, tapi dijelaskan ulama yang jangan duduk sekali, agak miring, yang penting diangkat. Kalau duduk kali itu lebih sulit. Jadi hendaknya agak ditinggikan kelaikan kepala, ya, kemudian digorong. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, teman-teman. Sudah jelas ini insyaallah. Ingat Pak ya, setiap kali keluar ingat digeloncor dengan air. Dituangkan air ke situ, disiram dengan air. Itu terus, ya. 2, 3 kali, 4 kali, enggak terhitung berapa kali ya. Yang penting apa? Keluar bagian dalamnya. Jelas. Kira-kira apa enggak ini? Nanti praktek lo ya. Nah, kalau udah selesai, baru kita memulai memandikan. Nah, maka ini Pak ya, setelah itu kita harus memiliki 3 bak. Kita siapkan 3 bak. Ya, bak yang bersih air, ya, air bersih. Gunanya nanti untuk mewudui dan gunanya nanti untuk membilasi nanti itu. 2, nanti ada air, bak satu lagi air yang dicampur dengan daun sidr. Ya, kalau ada daun sidr, kalau enggak ada pakai apa? Sabun dan semisal. Nanti akan sebutkan ulamanya. Seterusnya kainnya nomor 3 atau lebak yang nomor 3 itu air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, jadi kita menyiapkan 3 bak. Nah, jadi ini harus disiapkan dulu. Oh, kok ujung-ujungnya gak ada airnya, jangan, disiapin dulu. Ya, ini 3 bak. Jelas. Ini kalau ada babnya, kalau nggak ada ya pakai sanu kan gampang kan ya, tinggal di ini gampang. Tapi kalau nggak ada, pakai 3 bak. Bab yang pertama untuk dilasi, nah, bab yang kedua apa? Dengan apa kain sidr ya, sidr kan sidr lah. Dabu Allah dan bidara ya, bidara itu loh, bidara yang ada itu bidara. Yang ketiga air yang dicampur dengan kapur lah, harus. Lah, bicarai piye caranya? Bicarai ditepung. ditunggu Pak ya, ditunggu. Begitu juga kabar darurat ditunggu. Ah, nanti diletakkan di itu semuanya. Ya, kita siapkan ini aman sudah. Stres. Kalau sudah aman, Allah. Kita langsung mulai main. Kalau ini sudah ada, kalau ini sudah aman Pak ya, sudah aman, stres, sudah semuanya. Baru kita mulai memandikan si mayat. Nah, setelah itu kita sudah siapkan. Pertama kali yang harus kita perhatikan, mau wudhu mayat. Ya, mau wudhu mayat. Jelas ini Pak ya, mau wudhu mayat. Jadi makanya kita sekali semuanya. Nah, setelah ini siap, kita mau wudhu mayat. Jelas. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang memandikan, mau mewudhui, harus berniat mewudhui. Itu penjelasan Ibnu Qudamah. Yang mewudhui itu berniat mewudhui dia. Nah, kalau si mati berniat bisa enggak? Hah? Bisa saja. Enggak bisa, mati gimana mau niat. Maka Ibnu Qudamah menjelaskan, maka bagi yang mewudhui itu yang berniat, niat mewudhui. Oke, dilafatkan apa enggak? Kalau no, enggak dilafatkan. Ya ustaz kan niat ngono wae, penjelasannya udah lewat. Setelah berniat, berarti kan ini pengarang kitab Jami' Ahkamun Nisa' menjelaskan baca bismillah. Yang memandikan mayat tadi baca bismillah. Loh, kenapa ya bismillah? Karena berdalil dengan umumnya dalil la wudhu'a liman lam yadhkurismullahi alaih. Orang tak wudhunya seorang yang tidak menyebut namanya Allah. Makanya kan, makanya untuk supaya sawudunya dia sebutkan namanya Allah, yaitu baca bismillah. Sudah. Kira-kira jelas ya, jelas. Ah, ketika mau mewudukan si mayit, tadi kan ini, ketika mau mewudukan si mayit, yang mau mewudukan diri berniat. Ingat, berniat. Jelas? Setelah berniat, yang mau mewudukan membaca bismillah. Ya? Kenapa? Karena baca bismillah rukuni wudu, syaratnya wudu. Kalau enggak maca bismillah, wudu ini orang sah. Maka dianjurkan baca bismillah. Sudah jelas? Nah, di dalam memuzukan si mayit, ini ya, pertama kali itu kan berkumur kan, mesti apa? Tangan dulu. Tangan apa? Telapak tangan. Mencuci telapak tangan, dahulukan yang kanan. Ibda bima yamiha wa mawali urudu. Dahulukan sebelah kanan. Jadi kalau tangan, tangan dulu Pak. Telapak tangan dari kiri ya Pak. Sunahi kanan. Kemudian baru kiri. Kanan, kemudian kiri. Setelah itu apa? Berkumur dan ikusah. Tapi berkumurin. Berkumurin Syekh Basam dan juga Syekh Muslimin menyebutkan ambil khirqah. Apa khirqah Pak? Kain atau kapas. Dibasahi mablulatun bilma, dibasahi dengan air, kemudian digoreskan di bijinya. Iku wis jenenge berkumur. Oh, jadi lebono Pak. Lebono lah ini piye? Ruwet urusan nanti, merbu nanti. Nah, jangan dimasukkan, ya, diletakkan di mana bisa mayat ketika mematikan sudah diusah ditutup Pak ya, enggak mau ngobrol ini Pak ya. Jadi kan sulit untuk bisa terbuka lagi, sulit memang kaku nih pol. Nah, ini kan sudah tertutup giginya, ini diusap giginya. Nah, kemudian setelah itu istinsah, letakkan air yang basah dimasukkan di lubang hidungnya aja. Oh, jadi bono di suntin. Wah, orang urusan ini nanti Pak. Urusan urut nanti disuntik untuk dalam hul kayak di sawah. Jangan, ini mayat dah. Dihormati dah. Jadi caranya gitu pak, caranya gitu. Itu dibikin yang semisal itu. Ah, setelah itu ngapain? Wah, wajah, wajah, wajah. Kemudian setelah wajah, batang, tangan. Ingat, dahulukan yang kanan dulu. Dahulukan yang kanan dulu. Ya, dahulukan yang kanan dulu. Kemudian setelah tangan, baru apa? Baru apa? Rambut. Rambut itu biasa, apa? Rambut biasa. Telinga, baru kaki. Ini semuanya adalah berdasarkan qaul Rasul, ibda'na bima yamiliha wa mawadhi'il wudu. Dahulukan, dahulukan. Di dalam memandikan mayit adalah bagian bagian kanannya wudu, baru nanti bagian setelahnya. Sudah jelas? Setelah kita wuduin sebagaimana wudu yang ada, baru jalan selanjutnya. Baru jalan selanjutnya kita cuci kepalanya. Karena wudu kan, Pak? Bukan apa? Menyiram ini belum. Rambutnya dulu. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah dan penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Setelah mewudukan si mayit ini, langkah selanjutnya adalah kepala, kremasi. Kenapa kok enggak badan dulu? Mereka menjelaskan kiasan ala ghusl janabah, disamakan dengan mandi jenabah. Mandi jenabah kepala atau badan dulu? Lorno. Apa lornya? Apa alif pola lorno? Kepala dulu baru apa? Baru badannya. Ingat ini, kiasan ala ghusl janabah. Makanya dikeramasi dulu rambutnya. Ya, dikeramasi dulu rambutnya. Jadi setelah mewudukan semuanya tadi, ya kan? Mewudukan semuanya tadi itu apa namanya? Dikeramasi. Ya pakai sampo, Pak, Usmari. Sudah jelas selesai kan? Nah, setelah itu, Pak ya, baru kita memakai apa ini? Air yang ada sabunnya. Memakai air yang ada sabunnya, baru kita ambil bagian kanan dulu. Bagian kanan dulu. Ambil, kita siram bagian kanan. Menyiram bagian kanan ini, kalau Syekhul Islam menyebutkan mulai leher. Leher terus sampai kaki. Ya, Ibnu Qudamah enggak dari wajah. Tapi alhamdulillah insyaallah gampang. Hari setelah kita keramas ini, Pak, kita pakai air yang ada sidernya ini, ya. Air yang ada sidernya ini atau ada sabunnya ini, kemudian kita siramkan kepada seluruh bagian, ambil bagian, kemudian dahulukan bagian kanan dulu. Sudah, Pak ya? Ketika kita menyiram bagian ini, Pak ya, itu enggak ada hitungannya dulu, Pak. Kita siram, kemudian kita gosok-gosok. Mana yang apa ini? Yang butuh digosok. Digosok, Pak, digosok. Nah, kemudian disiram dengan air biasa. Terus butuh lagi, ya udah. Enggak harus sekali loh, Pak ya. Enggak harus sekali. Atau ambil seret, digosok lagi, ambil lagi, seret kalau enggak salah. Enggak mesti sekali kok ngora. Enggak mesti sekali ngora. Jadi ambil satu gayung, kita siramkan seret, kemudian kita bersihkan, ya kan? Kita gosok. Setelah itu nanti apa? Ambil lagi, karena kurang bersih nggak ada masalah. Sampai dikira itu bersih. Gitu, Pak ya. Nah, kemudian terus setelahnya, setelah ini bersih, ya Pak, setelah ini bersih, ada penjelasan yang lain dari Imam Syafi'i. Setelah karena ini bersih, ada yang menjelaskan, kayak sebelumnya ini menjelaskan, angkat dulu bagian kanannya. Diapakan tadi? Dimiringkan. Untuk membersihkan apa? Bagian ini, yang kanan dulu. Kita lihat bagian depan kan, Pak ya. Depan kan, belum belakang. Ini dibersihkan. Ada menjelaskan nanti belakangan. Jadi ini dulu, depan dulu, seret selesai, baru sebelah kiri. Seret sebelah kiri. Ya. Kalau udah kan kiri udah selesai, baru dimiringkan. Dimiringkan untuk apa? Membersihkan bagian apa pun, punggung dan kepalanya. Jadi alam musal gak ada masalah insya Allah. Ono ulama ikaru ada ulamanya, masing-masing ada ulamanya. Alam musal insya Allah. Jadi imah kita dalam membersihkan bagian kanan ini kita bersihkan bagian depan aja dulu. Saya bersih, kita ambil dengan terbilang tadi ya, kita rukun seret, kita kosong, kita ambil lagi yang bersih dan bersih. Bisa sekali, dua kali, tiga kali, terserah itu bisa. Kemudian atau kita nanti setelah ini selesai, kita langsung ambil yang kiri. Kiri Pak, sama. Setelah kanan kiri selesai, belakang belum belakang kan, kita minta tolong dibalik. Tolong dimiringkan. Setelah dimiringkan, kita usap bagian punggungnya dan seterusnya. Jelas? Atau kita ambil dulu yang kanan ini langsung kita ambil, setelah itu langsung dimiringkan, langsung ambil yang kanan. Jelas? Setelah ini selesai, langsung ambil kiri. Setelah kiri selesai, baru pilih apa namanya belakangnya. Alhamdulillah insya Allah. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah satu kali memandikan cimahi. Dan kalau ini sudah selesai, sudah mencukupi di dalam memandikan cimahi. Sudah selesai juga. Ah, coba ya, ini yang wajib. Makanya ihsalna ya, namanya wahidan aw salasan in ra'it al-qad aw in ra'it al-dali. Cucilah sekali atau tiga kali, ataukah lebih banyak, itu yang penting masalahnya. Menunjukkan bahwasanya hukum aslinya adalah sekali. Kalau udah mencukupi, ya udah menjalankan kewajiban. Udah menjalankan kewajiban. Jelas ini Pak ya? Baik. Perhatikan. Yang perlu diperhatikan di sini, di dalam kita membalik tubuh si mayit, jangan sampai terbuka auratnya. Jelas ya? Jangan sampai terbuka auratnya. Ini harus diperhatikan. Harus benar-benar kita jaga. Dan bagian khas, bagian yang memegangnya, yang memangkunya, itu benar-benar harus jelas. Benar-benar harus jelas. Ah, itulah penjelasan tentang memandikan jimat. Sudah lah ya, terus. Ini sudah tahapan pertama. Kalau bapak ingin memandikan sampai 3 kali, maka bagaimana caranya? Tadi kan sudah sekali kan saya, sudah sekali. Sekali ini berarti sudah memenuhi target, memenuhi kewajiban. Nah, sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah, Nawawi dan juga yang lainnya tentang itu. Nah, kemudian kalau kita mau mengulang yang kedua kalinya, biar kita bisa mandikan sampai 3 kali atau 5 kali, gimana? Persis seperti semula. Kita tekan dulu lagi, Pak. Tekan lagi. Yang pertama kita tekan kan, yang kedua kita tekan lagi. Tekan lagi, selesai. Ternyata kalau andai kata enggak keluar di dalam apa ini, Pak? Di dalam petunjuk tidak keluar lagi, tidak keluar lagi. Sebagian kalemnya ulama tidak usah diwudui, langsung dimandikan sebelah kanan. Ya, sebelah kanan Pak, sebelah kanan. Kalau andai kata kok keluar lagi, berarti diwudui lagi. Karena Pak, wudu pertama sudah Pak, sudah batal. Wudu pertama sudah batal. Itu kita ambil istinbat dari kalam ulama. Dan jika memang keluar berarti wudunya batal, maka harus diwudui lagi. Kalau andai kata diptoros ini kok enggak keluar, ya sudah, cukup dimandikan. Lah, memandikannya bagaimana? Ambil bagian, apa tadi Pak? Bagian kanan, sebagaimana tadi, lalu ambil bagian kiri. Nah, kalau sudah ambil selesai, berarti kan berapa kali? Sudah dua? Dua kali kan? Nah, antar ini sekali lagi. Ya, antum memandikan tiga kali. Sudah, kalau tiga kali berarti apa? Berarti kita dorong. Sret, dorong lagi. Kalau udah gak keluar, udah. Baru kita siram yang apa? Yang ada kapur barusnya. Kita siram. Nah, kita siram. Sebagaimana tadi? Letakkan yang bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Sebagaimana persis semula. Ya, udah Pak ya? Berarti apa? Udah selesailah kita memandikan mayit. Berapa kali? Tiga kali. Selesailah kita memandikan mayit tiga kali. Paham ya? Paham ini Pak ya? Baik. Terus masalah selanjutnya, kira-kira selesai dengan ini Marno? Udah bisa ini kan Pak ya? Bisa? Selesai ini insya Allah Pak? Jelas? Hah? Pak Adi gimana Pak Adi? Jelas Pak Adi? Bener Pak Adi ini? Udah? Iya. Iya, berarti dihitung juga Pak. Kalau ada kata mau keluar kan, ya dihitung wudu lagi. Wudu. Oh, seperti wudu anu Pak. Wudu sudah biasa, sama. Ya, seperti wudu biasa. Ah, sudah jelas? Kalau ini sudah jelas. Nanti akan banyak masalah nanti. Gimana kalau keluar terus ya kan ya? Ini keluar terus, diwudukan lagi, keluar lagi, dulu semuanya sampai seolah kepol dah. Sebagian para ulama mengatakan begini, maka terus dorong dan ulangi sampai 7 kali. Itu jelaskan oleh Ibu Bunda Rasulullah, 7 kali. Kalau sudah 7 kali kok keluar terus, ya sudah, sumpetan dengan kapas. Nah, kalau kapas kok masih apa? Jebol pakai roboh. Dari sini tinun kowi. Dari ono tanah, tuh apa namanya? Tanah yang keras, sumpetin kalau tanah yang keras. Kalau anda kata dengan apa? Dengan kapas dengan pembalut kok bocor, ya ambil tanah yang keras, tekan dengan tangan yang keras, tanah yang keras sumpetin dengan tanah yang keras tadi. Wah, tanah keras itu. Di semua keterangan di mana? Mesti yang kayak itu jemput terus kalah ini. Kalau valjen tamsik dibut nih, kalau anda kata tertahan dengan kuten kapas, ya wis mandi kali ini kan. Wa illa kalau nggak bisa pati nun kawiyun maka dengan tin tanah liat yang kuat tekan di situ itu biar nggak keluar lagi. Nah gitu loh Pak. Ya. Terus gimana wudunya? Ya udah gak ada masalah. Wong namanya keluar terus. Podo karo salah suruh baul. Orang kencing terus ya udah antah wudhu ya udah sana gimana kencing udah itu dimaafkan wahab ini cuma maka dari kata orang-orang masih ketika keluar terus dan kita udah berusaha untuk mengeluarkannya ternyata masih keluar terus ya sudah udah selesai tanggung kita paham ya itu ukurannya sampai 7 kali berusaha sabar. Nah kalau udah 7 kali, lalu kalifullahu nafsan ilawun, Allah gak mau balik kecuali apa yang dia mampu. Dia gak mampu lagi sudah. Ya, udah gak. Dan mungkin terjadi ini pada sebagian penyakit apa? Liver, darah, terus didorong, keluar lagi. Terus keluar. Nah, semisal kondisi ini sudah. Maka sampai 7 kali, dikasih kain kafur, dan selesai sudah. Kemudian seterusnya, kenapa kok pakai kain kafur baru? Kok enggak yang lainnya? Kenapa? Di situ ada dua faedah. Dijelaskan oleh Syekh Muluzaini rahimahullah, kenapa kok pakai kafur baru? Kok enggak yang lain? Satu, kafur baru itu membuat baret dingin. Yang kedua, yadfa'u hawam, menolak ya binatang-binatang kecil itu mendatang dia. Ketika di kuburan kan, kalau serangga-serangga kecil itu datang. Dengan kabur baru itu terhias, terjaga semuanya, tidak bisa datang ke situ. Nah, itu fungsi daripada kabur, kabur barus. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, andai kata enggak ada kabur barus, kemudian ada yang semisal kabur barus, boleh apa enggak? Ya boleh, jangan boleh. Enggak ada masalah. Kalau enggak ada kabur lah, yang penting fungsinya seperti fungsinya kabur lah, barus. Fungsinya seperti fungsinya kabur lah, barus. Jelas saya? Jelas itu fungsinya kenapa sampai kabur barus? Kalau udah selesai ini tadi Pak ya, udah selesai, maka masih ada kerjaan yang lain. Wah apa? Yunashibu nafsa, kita handui dia. Kita handui. Ya, kita handui. Sudah tadi Pak, yang terakhir tadi Pak. Kalau sudah dikasih kabur barus, ya sudah selesai. Berarti sudah selesai kita memandikan mayit. Nah, bapak bisa 3 kali, 5 kali dan disunatkan ganjil. Ighsil nahau witro. Mandikan dia adalah ganjil. Kalau bapak ingin 3, berarti ganjilkan. Kalau ingin 4, 5. Kalau ingin lagi 7. Pengin lagi seterusnya lebih daripada yang penting kan ganjil. Yang penting kan ganjil itu disunahkan kan ganjil. Ya, jadi bapak kalau ingat kondisi mati ini anak yang berapa? Oh, 2. 2 kok masih gini, bukan 3. 4 masih gini, 5. Lalu Pak, jadi insyaallah yang memandikan mayit akan paham berapa kali ya. Ah. Kemudian setelah itu, setelah selesai tadi Pak ya, kemudian kita pakai apa tadi? Pakai handuk, dihandui, dikeringkan. Datang hadis Ummu Sulaim, cuma saya yang lemah. Faida farofti minha falfi alaih sawban alifah. Kalau ada kata engkau selesai memandikan si mayit itu, maka berikanlah handuk, kemudian hendaknya dia bersihkan, keringkan itu. Cuma sayang hadisnya lemah. Hanya lemah Pak. Meskipun hadis lemah, mengandungi atau mengeringkan bahasa-bahasa yang ada pada si mayit itu lemah, cuma diamalkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dan Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Sebab ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Kalau anda kata basah, kain kafannya basah, enggak enak. Makanya dikeringkan biar enak. Sebagaimana kalau kita mandi, kalau mandi jenabat, kemudian kita termasuk basah-basah, kita langsung apa? Langsung pakai baju kan enggak enak kan? Begitu juga si mayit. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, na'am wa inna ma kana wa inna fa idza faragha min ghaslihi fa anna yunashifu bi thawb. Maka apabila telah selesai dari mandikannya, maka hendaknya dia keringkan dengan baju. Dikeringkan. Sudah dikeringkan. Karena kebiasaan orang hidup itu kalau dia mandi jenabat, dia bersihkan, dia keringkan dengan baju. Dia keringkan dengan baju, maka dikeringkan dulu. Nah, baru nanti apa? Udah kering. Setelah udah kering, masih ada tugas Pak. Masih ada tugas setelah kita keringkan dengan aduk, masih ada tugas. Apa tugasnya? Belum mengkafani. Belum mengkafani. Mau kukunya, kumisnya, apalagi bulu ketiaknya, dan bulu apa lagi? Hah? Ayo Pak, anak akan bahas ini satu-satu. Kalau sudah selesai Pak ya, sudah dikeringkan, berarti kan sudah selesai mandikan. Ah. Tinggal apakah disyariatkan kita memotong apa? Kukunya. Kita potong kukunya. Ini ada dua ulama di antara para ulama. Ada mengatakan dipotong kukunya. Karena minal fitrah. termasuk fitrah. Khamsatun minal fitrah, lima dari fitrah, lima dari sunnahnya Rasul adalah memotong kuku. Nah, dan memotong kuku ini, kata Mbak, memotong ini syariatnya baik ketika hidup maupun mati. Maka ada syariat memotong kuku. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i fi qawli jadid. Pendapat Imam Syafi'i pada qaul yang barunya. Pendapat yang kedua, makruh, gak boleh kamu potong. Kenapa kata alasannya? Karena mengambil kuku sama aja dengan mengambil anggota tubuhnya dia. Sedangkan mengambil anggota tubuh dia gak diperbolehkan. Sudah jelas ini, Pak? Jelas. Jadi ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan makruh. Dan masing-masing qaul Syafi'i. Bagi yang mengatakan makruh, itu qaul Syafi'i yang qadim yang lama. Kalau bagi yang mengatakan boleh, qaul Syafi'i yang jadi yang baru. Nah, dua ulama ini masing-masing enggak mendatangkan dalil. La hada wa la hada. Enggak ada dalilnya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin bin Rahimahullah taala mengeluarkan dipotong. Sebab minal fitrah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Syekh Utsaimin, minal fitrah. Dan lebih dikuatkan qaul Syekh Ibnu Utsaimin, minal fitrah. Adapun kalau dikatakan mengambil bagian daripada mayat, enggak dikatakan mengambil, karena kuku itu luar, bukan dagingnya. Kalau daging dilarang. Sebagaimana ketika dia hidup dipotong kukunya dan enggak boleh diambil dagingnya, kan? Ya kan? Ketika dia hidup, fakadari dia mati, tidak ada masalah. Fakadari ketika dia mati, fakadari ketika mati. Ketika mati, ketika dia ambil kukunya enggak menyakiti. Sebagaimana ketika dia hidup dia ambil kukunya enggak menyakiti. Maka ada masalah. Makanya Pak, diambil kukunya minal fitrah itu tidak khusus. Dan dibaca oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Selesai ya? Hari kukunya dipotong. Kukunya dipotong. Dan saat insya Allah terus kukunya dimanakan? Juga pajangan apa? Atau dikit kalung ya yang kukunya Mbak apa? Mbak Fulan. Jangan menggunakan garisan. Oleh Ismati kalau saya dibahas. Ngomong bang, balik jam bersobor terus mati, saya jadi bahas. Terus mati dan mati urusan dengan Allah, bukan dibahas. Yang dibahas itu kita ada masih hidup, ya. Kayak mubah pulang berikah, benar tak? Kenapa kau dibahas terus mati? Kecuali kalau memang masalah hajat besar, kalau dia punya kohol ini membuat kerusakan di muka bumi, harus aku bahas. Pulang ini, mana? Wa ilah, aku tak ada masalahnya. Dah. Setelah itu, selanjutnya memotong kumis. Kumisnya dipotong. Ya, kumisnya dipotong. Tentang memotong kumis ini juga ada dua pendapat di antara para ulama. Dua pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan dianjurkan. Sama-sama pendapat, sama-sama qaul Syafi'i. Kalau qaul jadi diambil, kalau qaul yang lama enggak diambil. Alasannya sama. Bagi yang mengambil kumisnya karena minal fitrah. Apa ya? Bagi yang mengatakan enggak diambil, menyakiti. Alasannya mengambil bagian dari itu enggak boleh nyakiti. Dan yang benar diambil karena minal fitrah. Dan dikatakan mengambil lah, dikatakan menyakiti lah. Ketika dia hidup ambil kumisnya sakit atau enggak? Dipotong enggak sakit kan? Padahal ketika mati juga itu ada. Maka tidak ada kata-katanya menyakiti. Tapi ini yang dibuat oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala juga. Terus memotong bulu kemaluan. Bukan kemaluannya Pak dipotong Pak ya. Kalau no, engkau kemaluan dipotong bila. Paham ini yang adalah bulunya, bulu kemaluannya. Ada tiga kitab Tauhidul Ahkam mengatakan haram. Kenapa haram? Sebab kalau dipotong bulunya, otomatis melazimkan memegang dan melazimkan melihat. Motong tanpa melihat itu bilang aku kena itu betul kena yang rup urusannya nanti. Nah kalau kena iku lagi rup tambahan urusannya. Makanya dari selakam hukumnya haram. Jelas saya? Karena apa? Karena otomatis melihat dan gak dibutuhkan untuk melihat gak baru untuk melihat. Makanya beliau senang punya haram. Pendapat yang lain lah diambil, ini qaul Syafi'i diambil karena minal fitrah. Qaul yang lain Syafi'i makruh diambil, makruh diambil. Dan untuk pendapat yang paling kuat ini adalah tidak usah diambil, makruh diambil. Paling enggak makruh diambil. Sebab apa? Sebab iya, memang memotong bulu kemaluan itu adalah sunnah dan fitrah. Tapi mengharuskan apa? Apa Ikhwan? Melihat auratnya. Kecuali istrinya kok popo. Boleh kalau itu. Kalau selain orang lain lah, gak boleh. Karena mengharuskan melihat auratnya, memegang auratnya, dan ini tidak diperlukan. Tapi kalau ala, kalau suaminya atau istrinya yang memotonginya dan seterusnya, gak dipermasalahkan. Sebagaimana itu minal fitrah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas saya? Jelas? Mudah gak ini? Nah, terusnya khitan bikin ini apa namanya? Si jawah mayitnya burung khitan masuk Islam seret, baru masuk Islam burung sebut khitan, matilah dia. Piyegi bagian apakah dikitani ataukah tidak? Dikitani ataukah tidak? Jelas? Fatwa Syekh Ibnu Zainal Rahimahullah dan aneh Fatwa Imroni dalam kitab Fiqh Imam Syafi'i juga menyatakan tidak usah dikitani. Kenapa? Karena termasuk mengambil bagian tubuh si mayit. Dan ingat kasu azlil mayyiti dan memecah, memotong tulangnya mayit itu enggak diperbolehkan. Termasuk muslah menyakiti si mayit. Alasan kedua, karena udah kharaja taklif, udah keluar dari pembebanan. Karena dengan matinya dia udah keluar dari pembeban, makanya enggak usah dipotong. Tambah lagi, termasuk juga akan terlihat auratnya kan? Ya enggak? Terlihat auratnya, gimana mau terlihat auratnya? Jelaskan, menyentuh dan melihatnya auratnya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka kalau untuk khitan, lah. Ini pendapatnya Syekh Muslimin dan pendapatnya Imam Al-Imrani dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jelasin Soleman. Tapi kita akan sebelah hari Soleman. Masih panjang sebenarnya Soleman. Terusnya mengambil bulu ketiak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan tentang bulu ketiak ini. Kalau memang bulunya itu akai pol diambil. Kalau tidak ya wis dicarno wae. Itu kata Ibnu Utsaimin. In qadru fa inna yuhas. Kalau memang banyak bulunya itu diambil. Kalau memang sedikit, ya wislah, enggak usah diambil. Itu untuk bulu ketiak. Sudah Pak, selesaikan semuanya? Eh, bagian selanjutnya. Setelah ini diambil, mau diapain ini? Kukunya setelah diambil, ya, bulunya diambil, semuanya itu, setelah itu mau diapain dia? Dimasukkan kulkas? Hah? Dibikin apa? Zikra peringatan ataukah dibikin apa? Di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Banyak akhbar dari salaf yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala yang terpotong dari si mayat ini dimasukkan di kafannya dan dikuburkan sama-sama. Jadi yang dipotong ini, Pak ya, dimasukkan dalam kafannya dan dikuburkan bersamanya. Ini banyak dari ulama-ulama salaf. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dan disebutkan oleh pengarang kitab Al-Udah As-Sunan rahimahullah taala menyebutkan semisal itu. Kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti tadi, dikubur bareng-bareng, dimasukkan kafan dan dikubur. Yang kedua, dikubur cuma enggak bersama kafannya. Ya, dikubur cuma enggak bersama kafannya. Selesai ya? Dan dua pendapat ini golok dalile padha wae. Yang penting dikubur, selesai. Jangan pakai yang ketiga, Pak ya. Kalau anda mendatangkan yang ketiga, dilempar, golok ulama itu, Pak. Yang ada ulama yang dikubur. Cuma satu bersama mayitnya, yang satu di tempat yang lain. Kalau bapak bikin sendiri, apa pak? Ente lempar, dilempar, atau dimasukkan dalam kulkas, atau itu berarti gono ulama. Gono ulama. Ulama hanya berkomentar dua. Kalau bapak dilempar, dibuang, dimasukkan kulkas, berarti ada kol yang ketiga, yaitu bapak jadi ulamanya. Enak kan? Kita nakola ulama Pak Gono ngono kan? Wasit di kolkas zen gitu kan? Oh apa berarti? Itu berarti ulama yang ketiga. Dan kata Imam Ahmad, iyaka ihdathu qaulik wa laysa laka salah. Ya boleh Imam Ahmad, hati-hati kalian semuanya membikin perkara baru. Ulama dahulu berpendapat hanya ada dua, antara tambahin pendapat di nomor tiga. Hati-hati Pak. Gak oleh ini. Ulama dahulu hanya komentar dua pendapat, hanya dua kol, kita bikin kol yang tiga sampai kelima. Gak oleh itu. Iya ke antara kalam walaih salah ke salam. Hati-hati kolam berbicara sedangkan itu gak punya salam. Ini gak boleh ngomong begitu anggar ngolos, anggar mengong. Gak boleh, harus dulu ono salam salafi. Terus Pak, masalah selanjutnya, gimana kalau mayitnya itu enggak memungkinkan untuk dimandikan? Kayak robek semuanya. Pecah-pecah semuanya. Atau apa? Kebakaran. Sehingga kalau terkena air itu ngelombok semuanya. Atau gimana ini? Nah, itu kan? Nah, kan itu kan? Kan ada mayit yang kayak gitu. Jadi terpotong-potong atau dipecah sama si orang asap. Jadi ratusan potongan yang enggak memungkinkan dimandikan. Ya, atau dia terbakar. Dan terbakarnya itu ngelombok ketika kena air, tersentuh tangan aja ngelombok ekor sehingga enggak memungkinkan. Enggak memungkinkan. Ah, semisal ini Syekh Ibnu Zaimin punya jawaban. Syekh Ibnu Zaimin dalam Syarhul Mumtik memiliki dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa qaul yang pertama ditayamumi. Lihat, ditayamumi. Alasan beliau, ketika seorang yang hidup saja enggak memungkinkan pakai air, padahal Pak. Tayamumkan Pak ya. Fakadzalika hada. Begitu juga ini. Itu jawaban sebelum ini. Ya, jadi ketika enggak memungkinkan si mayit itu dimandikan, ya, dan jangan enggak memungkinkan terkena air karena keadaan air tertentu, maka semisal ini kondisinya, maka ditayamumi. Sebab apa? Sebab ketika orang hidup enggak bisa pakai air, enggak memungkinkan pakai air, maka dengan tayamum kan, begitu juga ketika dia mati mengharuskan dengan yang semisal ini juga. Jelas? Yang kedua, ya enggak usah ditayamumi. Enggak usah ditayamumi. Terus piye? Ya udah kan gonong ngono wae, dikasani selesai sudah. Loh, kenapa alasannya? Sebab kata beliau, memandikan dengan wudu itu lain. Iya, kalau memang gono air untuk wudu, iya. Karena wudu itu hadas. Karena hadas, hilanglah kalau enggak ada wudu, ya dengan tayamum. Ada pun memandikan mayat, ini bukan hadas. Kong kanjo ya. Kalau hadas, mandi jenazah kalau enggak ada air, ya dengan tayamum untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau ketika mayat ini enggak ada hadas, enggak ada apa, karena memandikan mayat ini adalah untuk membersihkan bukan menghilangkan hadas, maka enggak bisa dengan tayamum. Kembali konsekuensi atas gono dalil. Kakaknya gono dalil, jauhin, udah. Lain kali Allah nafsan ilah usaha, Allah enggak mau membebani kecuali apa yang dia mampu. Ya, enggak mampu sudah karena enggak ada dalil untuk memandikan dia. Kalau anak pakai tayamum, mana dalilnya tayamum? Gono dalil tayamum, enggak boleh. Karena beda kalau tayamum itu untuk wudu, untuk menghilangkan hadas, sedangkan mayit enggak ada hadasnya. Ya bukan karena kentut, wala yang lainnya, wala yang lain enggak, wala sinar, wala enggak ada gitu. Ya udah, disingkir aja. Dua pendapat dari Hasan, al-amr gampang, insyaallah. Ente pakai ego ya wis ana ulamae, ana nazari permasalah. Bagi yang enggak pakai kayak enggak anu enggak pakai tem ge ora apa-apa, gampang. Tapi ana ulamae. Oh, kayak ini kalau orang sikim muring-muringan, nanti ada mudid, wis ditanya lu, enggak usah. Sebat karpe diwi mayit esok ngolong sebat masalah ini lagi rumut urutannya gak usah sebatkan pak ya wih apa ulama yono serta masing-masing memiliki sisi pandang yang kuat masing-masing memiliki sisi pandang meskipun hati anak condong gak usah tayamum kalau pada usulnya gitu pak pada usulnya ada anak condongnya gak usah ditayamumi karena tapi enggak bisa maksa orang kan enggak ada dalil, Pak. Enggak ada dalil yang jelas. Al-amru sahl insyaallah. Sudah, Pak. Paham ini, Pak? Jelas ini. Jelas, Pak ya? Sudah paham ini? Pak saya mau kasih ulang ya, saya belum paham. Berapa kali tadi, Pak, menarikannya, Pak? Pak. Gimana kalau nggak bisa pakai air? Hah? Pasti kesannya aja. Nah, sekarang masalah selanjutnya. Iki wanita head, lalu mati. Pilih sih. Apakah dua kali mandi? Yang satu mandi untuk head dan yang kedua mandi untuk jenazah. Apa? Mandi jenazah. Atau dia pas junub, pas kubur sama istrinya, semangat empol, gitu ya, semangat empol, gitu ya. Ya kan dasar kematian aja, Pak. Sakit-sakit jadi terasa kan? Langsung sakit lah, langsung mati lah. Belum sempat mandi. Tapi kita punya dua tugas, apa? Dia masih junub dan mandi jenazahnya. Apakah dua kali mandi atau cuma sekali saja? Paham ini Pak ya? Kadang-kadang terjadi sih Pak Mono. Atau nifas. Nifas. Posisi nifas lalu mati. Posisi haid lalu mati. Jenawat lalu mati. Lah ini gimana? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Ana paparkan karena yang berbunuh itu. Kalau itu omongan itu Pak. Omongan Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan cukup satu mandi saja. Cukup satu mandi saja. Alasannya apa? Nanti kan alasannya apa? Ini dua amalan yang mencukupkan dengan satu mandi. Seperti orang itu haid, ya Pak. Seperti orang itu haid dan jinabah. Ya Pak ya. Haid dan mungkin tidak haid dan jinabah itu. Mungkin enggak, Pak? Haid dan jenabat. Mungkin enggak ini? Hah? Enggak mungkin. Rukuk itu enggak mungkin. Mungkin apa enggak? Ah, ya makanya enggak mungkin. Gimana? Pada waktu haid melakukan tapi tidak sampai itu. Sampai mengeluarkan mani lah. Lho piye lah anu kan ora lesu. Piye? Di mana? Hah? Di mana, sampean? Setelah melakukan jenazah, terus itu head. Terus mandi ini piye? Yo enggak. Lutut mandi. Ah, enggak masuk. Enggak masuk. Setelah berhubungan terus setelah berhubungan head. Lah kan orang head kan belum mandi, Pak. Kalau mereka kan ketika bersih. Ketika bersih. Lah kan ketika dia berhubungan langsung head. Ya sudah dia mandi apa? Mandi jenabatnya saja. Ada pun headnya nanti belakangan. Enggak masuk. Ayo saja. Ah. Disebut kena mimpi. Mimpi di mana? Dia head ya. Ketika di akhir headnya mimpi. Mungkin. Dia head di akhir headnya mimpi. Setelah kan malamnya kan mimpi. Masya Allah, nah mimpi saja. Setelah subuh langsung berhenti headnya. Dia belum mandi, jenak belum mandi apa? Mandi mimpinya kan dua kali kan? Ah, ini yang perlu pertama cukup satu mandi aja. Kalau sama mandi hati sendiri, mandi apa? Taken, kebekel kedinginan nanti. Ah, atau mungkin ini alam kol, satu kol lemah. Selesai head, belum sempat mandi, suaminya enggak kebelek, enggak kebelek enggak, pengen kumpul, lalu dikumpulilah istri itu. Ini ala kol ya, ala kol, ala kol. Ala kau ni berhantun, sah, tak ada masalah. Wah ala kau ni jumhur, tak boleh. Harus mendudukan. Anak ala kau ni berhantun. Berhantun yang boleh. Ketika dia head dan sudah bersih headnya, belum sempat mandi head, belum sempat mandi head. Suami ni wes kesusu, wes tak kesusu tak. Sehingga sampai bila kumpul. Berapa dia punya sekarang? Dua kan? Dua mandi jenabat dan mandi head. Gimana caranya? Cukup satu kali mandi aja. Karena ini namanya amalan yang saling tadahul, saling masuk. Nah, kalau amalan yang saling masuk ini kaidah usul fikihnya cukup sekali toh. Cukup sekali toh. Jelas saya? Fakadzalika hadza. Ketika dia junub dan dia punya utang untuk mematikan jenazah, maka cukup dengan sekali mandi saja. Jelas saya? Jelas, karena pak ini tadakhul pak, amal yang saling tadakhul, saling ngomong, saling masuk. Lah kalau saling masuk, maka cukup dengan apa? Dengan satu amal aja. Kayak puasa, kayak salat pak, salat ya. Bapak masuk masjid, saya bapak punya dua tugas, salat tahiyatul masjid, punya apa lagi? Setelah wudhu, qobliyah kan pak ya, tiga amalan kan pak? Bapak masuk surat akhuniyah telu tiga. Satu amalan tiga niat karena masalah sah. Kalau sudah sholat qobliyah, sudah sholat lagi, sholat wudhu dan sudah sholat tahiyatul masjid sudah selesai. Ini ala qaul pak. Ala qaul syafi'iyah, enggak boleh semuanya. Ini panjang pak masalah usul fikih pak. Tadi anak tinggalkan usul fikih pak, usul fikih. Masalah usul fikih ya. Kalau ingin usul belajar pak, belajar usul fikih. Dah selesai sekarang. Jelas ini? Jelas, jadi gimana tadi? Cukup? Hah? Sekali aja. Baik. Terusnya, sekarang anak yang keguguran. Piye? Dimandikan apa enggak? Anak yang keguguran itu lho pak, itu dimandikan apa enggak? Anak yang keguguran itu dimandikan apa enggak? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, kalau anak itu sudah berumur 4 bulan, ya pak ya, 4 bulan, berarti sudah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan. Kalau sudah 4 bulan. Hadis Abdullah bin Mas'ud, inna halakum la yasma'u fi batni ummi 40 yawma nusfa. Sungguhnya seorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari itu berupa apa? Nusfa, apa nusfa? Mani. Kemudian betul lagi apa? Alak segumpal darah. Ketiga apa? Segumpal daging. 40 kali ke berapa? 4 bulan ya saya. 4 bulan benar Pak. Summa yursalil malaikat, malaikat diutus padanya, bayang tubuh firuh, maka ditiupkan ruh kepada. Benar Pak, udah 4 bulan sudah ada ruhnya. Berarti apa? Dimandikan kalau udah 4 bulan. Sudah di bawah 4 bulan udah enggak dimandikan, walah dikafani, walah disolatkan Pak. Ya udah, dipenem gitu aja. Itu kalau kurang dari 4 bulan. Kalau 4 bulan ke atas itu harus dimandikan, dikafani dan disolatkan. Itu penjelasan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Jelas Pak? Jelas ini? Sudah? Jelas. Terusnya masih ada satu lagi Pak. Udah. Apa ini namanya? Al-Imam Sunani rahimahullah taala menjelaskan, tapi ini enggak sebenarnya Pak Ana jelaskan kalau Sunani. Memberi minyak wangi di setap ini, Pak. Ini namanya apa ini? Lipatan apa ini? Ruas ini ya. Ini berarti ini dikasih ini setiap tengkuan ini setiap apa? Ini bahasa Arabnya maghobin. Setiap apa? Ruas ya. Setiap ruang tengkuan ini itu kata Imam Sunani dikasih minyak wangi. Jadi ketika mau dikangani lho Pak ya, mau dikangani itu selesai mandikan itu dikasih minyak wangi. Itu penjelasan Imam Sunani, tapi saya nggak tahu dalilnya. Itu penjelasan Imam Sunani rahimahullah taala. Sudah insyaallah jelas. Wah, alhamdulillah selesailah satu buku tentang memandikan si mayit. Dan insyaallah kalau ada waktu yang lain, Ana akan buka juga daurah tentang mengkafani si mayit sambil menguburkannya, plus prakteknya insyaallah. Kalau ada menguburkan cuma lebih menguburkan nanti. Kalau tidak ya cara bawanya mayit cukup bentuk di mana kan butuh ilmunya kan. Gitu lah ya Pak. Jadi paling enggak kalau mengkafani insyaallah lah dikafani sebagaimana yang ada. Itu juga dibutuhkan kan insyaallah waktu yang akan datang insyaallah. Nah, tapi selesailah pembahasan kita tentang mandikan si mayit dan insyaallah sebagaimana dikatakan tadi, kapan hasilannya? Pada zuhur hasilannya ya, baru hasilah. Setelah baru hasilan insyaallah baru diteruskan dengan apa? Praktek yang ada insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.